Fasoli Inna ma ya Kak. Alum aja. Ya, itu pun itu nanti terkait dengan itu pun nolak kan terkait dengan kecil hujan. Nah, oh. Kena kalah layu badana. Ya. Baca lu aja. Alladhi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna bil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tatali'u 'alal afida innaha 'alaihim musada fi amadim mumaddada. Nah gitu lah si dari beberiku kucingku sianku anjing di beberiku anjing walasri Korea. Watakun. bejaan. Mun bejaan intinya dititah beranok tingali. Dua bait di dieta, dua ayat ditinggalkan ngaji teh diliwatan. Eh tadi ngapal kenal tadi? Hah? Hah? Surat apa? Surat pendek. Nah, itu apa? Nu pendek itu apa? Kamu nu panjang. Ya, ada ada Pak. Kalau Korea. Sakulat. Amia, guys, gantinya. Bijiran, baca bijiran. Nangukan, nangukan, nangukan, tanda apa, nangukan. Bismillahirrahmanirrahim. sholati subaha. Lain ngaji terkamana sih diberi ku anjing. Al-Adiyat. Makan non. Tasdi PS tuj jaj jabar ja kap jabar kata jabar ta unapa awalnya musolat unapa awalnya musolat wahyu unapa ya paek sukun ta wawu alif lam jai asub tasdidan kupa kudoma kunapa baik, Pak Zaid. Lawan kaparu naon innalladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum syarrul bariyah ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radhiya an dzalika liman khasha rabbahu wa qada. Al-Qadar lalu tak apa Al-Qadar ya seribu bulan lebih baik daripada seribu bulan jenah pentingan nurunkan kepentingan Lailatul Qadri baca ya ya baca ya Allah Per besok ya. Naungkeun. Besok untuk hujan. Ini pariksa deui nu tadi. Pikeun kalahadiat. Amun teu apal wayahna dikurek. Pikeun ka Isa. Erek hiji, erek duaan, erek tiluan, bukan sama cicing, nulain balik, anu bisa. Amun teta, waktu datang, isukana deh di tita, tak apal cicing. Teta datang deh, isukana deh, bukan amun teta datang, pas dipariksa teta datang, bukan sama ayahna weh, terus weh, bakal dikurek, eta mah komo. Eta mah kudu ngapalkeun, untu ngapalkeun wayahna. Besok eueuh. Ta asup, isukana asup titah eta. Heuk ta asup titah deui, isukana kaduana. Katiluna asup titah deui eta. Amun tadi kitu mal mikir. Karena apalan mal mikir. Mikirna karena gim. Karena gim mah pikiran. Karena PS. Si Ronaldo ya kau perkasaha ya kasih Messi kasaha. Karena pikiran. Kurano moal. Mata kisukan mah terus dititah. Eta teh karek semut aduha aduha eta teh sakitu komuka dituna nu pararanjang. Aing geus teu apal ngaji geus teu salat sadina mumparin Allahu Akbar Fatihah waladdolin amin baca naon nya ieu teh baca naon hate teh teu apal teh ya meureun. Saya Allahu Akbar, cucang ange nunggu nama. Al-ikhlas eta apal, al-palak enas, maca nu mana ieu teh? Alif ba kitu, wau. Waladdolin abatasa Allahu Akbar. Ke kaduana waladdolin hajim ain Allahu Akbar. Awas, ngapal kan tinggalin, suka. So, mumpung taat, hujan, ada bisika iya, bisika cegat, banjir. Tadi takat, bukat kejar, eta kubanjir kete, banjir bandar. Salam. So, mau balik, mau balik kan wajib, cicing di dia seorangan. Assalamualaikum. Ih, ya Allah Rabbuna. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani. Abduka. Wa ana 'abduka. Wa 'abduka. Astaghfiruka. A'udzu bika min syarri ma sana'tu.